atau cepat. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Bilal bin Rabah, "Idza atanta fatarasa wa idza qamta fahdu." Fahdu. Jika engkau ada, maka hendaklah pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan itu tempo-nya, bukan suaranya pelan-pelan. Kalau suaranya pelan-pelan itu azan. Ya, jangan kemudian diartikan pelan-pelan. Ini bahasa Indonesia begitu ya. Pelan-pelan itu berusaha tapi kecepatannya pelan. Jangan kemudian diartikan pelan-pelan pelan. Nanti azannya wajah engkau tak fahdur, tapi kalau kemudian qomat fahdur itu cepat-cepat. Makanya ini sunnah ini sebenarnya sudah dilaksanakan di kebanyakan tempat termasuk Indonesia. Walaupun saya pernah menemukan satu masjid di salah satu tempat di luar Jawa, itu ketika azan itu hampir mirip dengan ketika qomat, bukan azan, maaf ya. Jarang yang adanya cepat-cepat ya. Ketika qomat itu mirip dengan azan. Lama-lama. Jadi seperti ini ya, qomatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena tertipu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an bukan berarti kemudian disatu nafaskan ya. Tidak seperti itu juga ya. Yang jelas adalah tidak selama atau tidak selambat azan. Dan mutaba'atul mu'adzin wal muqim sirran. Mutaba'atul mu'adzin wal muqim sirran, yaitu mengikuti mu'adzin dan mukim secara pelan-pelan. Fayaqulu as-sami'u mislu ma yaqul mu'adzinu fil wawi mukim. Jadi orang yang mendengar itu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mu'adzin, seperti atau seperti yang diucapkan oleh yang mukim. Illa lafza hayya 'alas shalah, kecuali hayya 'alas shalah di dalam azan, dan hayya 'alal falah fala yutabi'uhu fihi, maka tidak diikuti. Inna ma yaqulu la haula wala quwwata illa billah, tapi hanya ucapkan apa, la haula wala quwwata illa billah. Walafza qad qamatish shalah, maka di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga mengatakan bahwa disunnahkan ketika iqamah pun diikuti. Ya, walaupun agak sulit. Ya, kenapa? Karena tidak tahu. Illa lafdu qad qamatish shalah, kecuali lafadz qad qamatish shalah, maka yang mendengarkannya mengucapkan aqamahallahu adamaha. Allah, semoga Allah mendirikannya dan melanggengkannya. Yaitu melanggengkan apa? Melanggengkan salat. Lama rawa Abu Dawud anna Bilalan akhadha fil iqamah, karena diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Bilal itu pelaksanaan qomat. Falamma an qala, ketika Bilal kemudian mengucapkan qad qamatish shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, aqamahallahu adamaha, Allah menegakkan dan melanggengkan salat ini. Kemudian diriwayatkan Bukhari Muslim annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul." Jika engkau mendengarkan muadzin, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, "Summa shollu 'alayya." Bersolawatlah kepada. Fa innahu man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi biha 'ashran. Karena sungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka dengan solawatnya tersebut Allah akan bersolawat padanya sebanyak 10 kali. Summa sallallahu ilayya lil wasilah, kemudian mintalah wasilah, ya, mintalah wasilah ke- kepada Allah untukku, yaitu untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah itu adalah salah satu kedudukan di surga. Dan bagi li'abdin min ibadillah, yang tidak diberikan kepada salah seorang hamba Allah, wa arju, jadi tidak diberikan kecuali hanya kepada seorang hamba Allah wasilah itu, sebuah kedudukan di surga yang hanya diberikan kepada satu orang saja. Ya, wa ana arju, dan aku berharap, an akuna ana huwa, aku berharap akulah hamba tersebut. Summa sallallahu alaihi wasallam, summa man sa'ala lil wasilah tahallat lahu syafa'ah, barang siapa yang meminta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita meminta wasilah kepada Nabi, untuk Nabi? Yaitu dengan doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadanil wasilata fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Ada belum hafal? Yang belum hafal cepat dihafal. Kenapa? Karena ini merupakan apa? Merupakan salah satu cara agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan kita amat sangat memerlukannya sekali. Ya. Kemudian disunahkan yang ketiga, addu'a bi khairin ba'dal adzan, berdoa yang baik-baik setelah adzan. Karena diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, addu'u bainal adzani wal iqamah, doa itu tidak akan ditolak di antara adzan dan iqamah. Ya, jadi kalau antara dan iqamah, hati-hati apa? Hati-hati jangan buka HP, tapi buka apa? Bukakan telapak tangan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, di antara berdoa adalah telapak tangan dibuka sejajarkan dengan muka begini. Ya, bukan begini. Kalau ini bukan berdoa. Ini apa? Tutup mulut. Ya, jadi begini. Dan dirapatkan. Ya, dirapatkan begini. Terus hadapkan ke muka begini. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Kalau ini untuk apa? Salat istisqa. Ya, salat istisqa. Tidak juga begini. Seperti kebanyakan orang yang belum tahu, atau ketika antum belum tahu. Jadi di mana? Begini, hadapan ke muka, kita tundukkan, ya. Jangan di sini. Ini kemana-mana tidak, ya. Baik. Kemudian juga diriwayatkan bahwasanya ketika azan maghrib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hadza iqbalu laik. Iqtibalu laylik wa idbaru naharik wa salatu du'atik faghfirli. Ya, itu diantara doa ketika ba'da salat adzan maghrib. Makanya ketika setelah adzan dan iqamah, subuh kan biasanya agak lama gitu ya. Itu banyak lawan di situ. Berdoa apa? Apapun yang baik-baik. Ya, apalagi yang sudah merasa terzalimi, ini sama orang pas setelah adzan, antara adzan di qomah itu dua peluang yang tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada berdoa yang jelek-jelek ini dan dikabulkan Allah, lebih baik apa? Berdoa yang baik-baik untuk kita Allah, betul tidak? Ya, contohnya itu di fitnah orang, ya, di fitnah orang, kemudian wah ya Allah, balikan fitnahnya kepadanya. Hak antum juga, ya. Hak antum juga tidak masalah itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala firman, fa'antum fa'aqibu mimitsla ma'aqibtum 'alaih. Ya. Tapi kalau kemudian kita berdoa untuk kebaikan kita sendiri dikabulkan, mana lebih enak? Kalau sepertinya berdoa agar dikembalikan, kita hanya puas secara batin, dan itu pun sekilas saja itu. Tapi coba, ya Allah, mudah-mudahan dengan fitnah yang ku dapatkan. Engkau memberikanku, contohnya begitu ya, kalau masih jomblo, nganu. Seminggu kemudian dikasih, ya, dikasih. Ada apa? Ada WA. Akhi, kapan mau melamar saya? Oh kan, hebat itu. Ternyata belum siap. Kasihan. Tapi kita lanjutkan. Al-madatut tasi'ah, materi yang ke-9, fil qasri wal jam'i, tentang salat qasar dan salat jamaah. Wa salatil marid, kemudian salatnya orang yang sakit. Wa salatul khauf, yaitu salatul khauf. Salatul khauf itu khauf artinya adalah takut. Tapi kita jangan mengatakan salat ketakutan, ya. Kita pakai apa? Pakai istilah syariah saja, yaitu salatul khauf. Ya, ingat bacanya salatul khauf, jangan salatul khuf. Kenapa? Karena khauf itu adalah alas kaki. Ya, tapi khauf ini. Kita lihat. Al-qasru, qasar itu maknanya. Qasar itu ada dua. Artinya. Qasar, al-qasru itu ada dua. Pertama artinya adalah kata benda. Artinya adalah istana. Ya, al-qasru adalah arti pertama istana. Kemudian di sini maknahu al-qasru huwa secara syariah di sini ya. Beliau yaitu Syekh Abu Bakar Jazairi mengartikan qasar di sini secara apa? Secara syariah, yaitu al-qasru huwa salatu ruba'iyah, rakaataini bil Fatihati wa surah, yaitu salat yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat dengan Fatihah dan surat. Ya, cuma 2 rakaat pasti Fatihah dan surat ya, bukan Fatihah saja. Ammal maghribu wassubhu fala tuqasar. Adapun salat maghrib dan salat subuh itu tidak diqasar. Likaunil maghrib tsulatsiyah wassubhu tsunaiyah. Karena maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Kalau subuh 2 rakaat diqasar maka menjadi 1 rakaat. Apa bedanya dengan witir? Ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau sepertinya salat maghrib diqasar maka jadi bagaimana caranya salat setengah rakaat? Cuma sampai ruku saja salam gitu, ya, maka tidak bisa. Hanya yang sholat ruba'iyah, yaitu yang 4 rakaat. Tsaniyan hukmuhu, hukumnya al-qasru masyru'un. Masyru' di sini artinya adalah disyariatkan. Apa bedanya dengan sunnah? Sunnah itu artinya dianjurkan untuk dilaksanakan atau mandub. Ya, atau mustahab artinya dianjurkan untuk dilakukan. Tapi kalau masyru artinya disyariatkan, artinya boleh dilaksanakan ketika ada hal yang mendorong untuk melakukannya. Itu masyru namanya, disyariatkan. Maka kebalikan dari masyru adalah bid'ah, tidak disyariatkan. Ya, kebalikannya itu. Riqaulillah ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa lakum junahun an taqsuru minas shalah, jika engkau sedang berpergian di muka bumi maka tidak apa-apa. Ya, falaysa 'alaikum junah, engkau tidak berdosa untuk apa? Untuk mengqasar salat kalian. Ya, kalian tidak berdosa. Wa muwaqmun, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, mau wa muwadhabatur rasuli alaihi taj'aluhu sunnatan muakkadah. Dan Rasulullah SAW selalu melaksanakannya, menjadikan qasar itu sunnah muakkadah. Ketika apa? Ketika ada yang mendorong untuk melakukannya, bukan sunnah muakkadah setiap hari. Tapi ketika alasan untuk melaksanakan qasar itu adalah ada. Apa itu alasannya? Idza safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersafar, berpergian, safron dalam satu perjalanan, illa qasara fihi, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasarnya. Wa qasara ma'ahu ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in, dan seluruh sahabatnya mengqasar salatnya ketika dalam perjalanan. Tapi bukan perjalanan di sini kecoplong ya. Itu bukan perjalanan itu. Itu mah cuman apa? Cuman ulin kalau kita orang Sunda ya. Cuman main apa? Cuman main-main saja kalau kecoplong. Atau di sini kira condong pun masa qasar ya. Salisan. Al-masafatu allati yusannu al-qasru fiha. Jarak yang disunnahkan untuk mengqasar di dalamnya. Nah, ini jarak. Kita di sini tidak akan berbicara perbedaan pendapat dulu, tapi kita akan berbicara tentang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abu Bakar Jazairi saja di sini. Adapun nanti masalah perbedaan pendapat, silahkan nanti dalam kitab yang lain dengan Ustaz Zulhendra. Ya, silahkan berdebat dengan beliau masalah itu. Jangan di sini. Lam yuhaddin nabiyyu lil qasri masafatan. Nabi SAW tidak pernah menentukan satu jarak, ya, untuk melaksanakan sholat qasar. Yantahi yang dengan jarak tempuh tersebut maka beliau melaksanakan sholat qasar. Ma jumhur sahabati wa tabi'ina wal a'immati nadharu ila al masafat allati qasara fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jumhur, yaitu mayoritas sahabat, tabi'in dan imam-imam, ya, imam-imam fiqih di sini, melihat kepada jarak di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat qasar. Fawajaduha, maka ternyata ketika mereka pelajari jarak Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qasar itu, tuqaribu arba'ata burudin, mendekati 4 bard. Faja'alu arba'atal burudi, maka mereka menjadikan 4 bard itu, yaitu sekitar 48 milan, sekitar 48 mil atau sekitar 75 kilogram, kilometer ya, bukan kilogram. 75 sampai 80 kilometer ya. Haddan limasafatil qasri, sebagai batasan untuk boleh melaksanakan salat qasar. Faman safaraha fi ghairi ma'siyatillahi sunnalahul qasru. Barang siapa yang bepergian bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jarak yang tadi, yaitu 48 mil atau sekitar 75 sampai 80 kilometer, maka disunnahkan baginya untuk salat qasar. Fa yusalli ar-ruba'iyata adh-dhuhra wal 'asra wal isya'a itsnatain, maka dia hendaknya melaksanakan salat yang 4 rakaat itu hanya 2, yaitu salat apa saja? Zuhur, asar dan isya. Bagaimana salat tahajud ketika dalam perjalanan, apakah diqasar? Dalam perjalanan tidak disunnahkan untuk salat tahajud. Yang disunahkan hanya sholat witirnya dan sholat qoblal fajr, ya, qoblal subuh. Adapun yang lain-lain Rasulullah SAW jarang sekali melaksanakan, ya, sholat-sholat sunnah selain itu. Makanya sholat tahajud di qasar tidak? Yang di qasar sholat wajib saja, ya. Sholat apa? Sholat wajib. Kalau sepertinya tahajud di qasar berarti 8 jadi 4 gitu ya. Ngarang itu namanya. Kenapa? Karena tanpa dalil. Itu namanya mengarang bebas, ya. Na'udzubillah. Nah, ini pendapat beliau bahwa di qasar itu jaraknya adalah 48 mil. Ada pendapat lain? Ada. Berapa? Silahkan nanti di majelis yang lain, ya. Karena pembahasannya cukup panjang ini, ya. Apakah saya mengambil yang ini? Rahasia. Di luar forum, ya, tidak di sini. 4. Ibtida'ul qasri wa intiha'u. Mulainya melaksanakan sholat qasar dan kapan berakhirnya. Yabtadi'ul musafiru qasra sholatihi min mughadaratihi masakinna baladihi. Yaitu qasar itu dimulai ketika seorang musafir mulai meninggalkan tempat tinggalnya. Ya, atau kalau dalam sebuah penjelasan ulama itu ketika perumahan di daerah tempat dia tinggal itu sudah tidak terlihat. Kalau di Bandung langsung tidak terlihat, ya, ya kan? Masih tidak terlihat. Kenapa? terhalang oleh gedung-gedung, kita naik flyover udah selesai dah itu, habis itu. Atau kita turun di bawah flyover udah habis itu, tidak kelihatan lagi. Tapi coba kalau sepertinya di daerah Bintan, ya, sampai jarak 2 kilo masih kelihatan itu. Kenapa? Masih jarang rumah. Atau di daerah Padang Pasir, ya. Rasanya di Bengkalis itu, kalau di Pantai Selat Baru itu kelihatan dari apa? Dari pantai itu kelihatan apa? Pepohonan di Johor Baru, Malaysia. Dari pantai itu. Jarak berapa kilometer? Sekitar 2 jam ya, pakai apa? Pakai speedboat itu, pakai kapal feri. Kemudian wa yastamirru yaqsuru mahma talat muddatu safarihi illa ila ay ya'uda ila baladihi. Maka dia terus melaksanakan sholat qasar berapa lama pun perjalanannya, selama apa? Selama apa? Ila ayya'uda ila baladi, sampai dia kembali ke negaranya. Antum mungkin satu saat mempunyai tugas pelatihan. Pelatihan di luar negeri. Luar negeri maksudnya. Ya. Di luar negeri. Contohnya kemana? Wah, gak usah jauh-jauh lah. Kemana itu? Ke Rusia contohnya. Rusia akan dekat ya. Dekat-dekat dengan Dagestan. Nah, ke Rusia contohnya. Nah, selama pelatihan itu, mungkin walaupun pelatihannya 3 minggu, maka tetap mengqasar sholat. Apalagi gak dapat masjid di sana. Ya, susah dapat masjid. Ila ayyanuya iqamata arba'ata ayyamin fa'akhin ma yaziru fa'inna hutimu la yaqsur. Kecuali kalau dia berniat untuk 4 hari atau lebih satu negara, maka dia tidak mengqasar sholatnya. Apa namanya? Akan 4 rakaat. Idh biniyatil iqamah yastarihu khot. Kalau sudah niatnya tinggal, ya, bukan transit, apa? Sudah tenang. Ya, sudah tenang. Nah, makanya seperti pelatihan tadi, pelatihan. Kalau niatnya itu kan, saya kan di pelatihan itu bolak-balik tidak tinggal. Maka niatkan qasar. Tapi kalau sepertinya di sana akan cuma di hotel kemana-mana, maka itu boleh di apa? Bukan kos 4 hari berarti di salatnya disempurnakan. Ini pendapat beliau. Ada pendapat lain? Ada. Tempatnya di luar majelis ini. Ya. Karena kalau sudah dia berdiam, maka pikirannya itu tenang. Wa yahda'u baluhu juga artinya pikirannya tenang, benaknya itu sudah rehat. Lam tabqa al-illatu allati syuri'a fi min ajliha al-qasru. Tidak ada lagi alasan di mana qasar itu disyariatkan. Yaitu apa? Qalaqul musafir, ketakutannya, kekhawatirannya seorang musafir. Wa insyighalu balihi bimahami safari, dan apa? Kesibukan pikirannya dengan tugas perjalanan. Karena kalau orang sedang perjalanan itu biasanya ada ketakutan apa? Ketakutan sholatnya tertinggal. Ya. Atau ketakutan apa? Ketakutan tidak sempat sholat. Sama ya? Sama ya, sholat tertinggal tidak sempat sholat sama. Wa qad makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di Tabuk 20 yauman, 20 hari. Ya. Yaqsuru shalah. Beliau apa namanya? Tetap mengqasar salat, 20 hari mengqasar salat. Dikatakan kenapa? Li'annahu lam yanwi iqamata biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tabuk itu diam, tapi tidak berniat tinggal, tapi menunggu apa? Menunggu musuh. Ya, tapi kalau sudah niat tinggal, contohnya apa? Niat mau walimah. Nah, itu kan niat tinggal kan? Kalau sudah niat untuk walimahnya 4 hari ke atas, maka salatnya disempurnakan 4 rakaat. Ya, kecuali kalau walimah saja seakar sehari, walimah sehari pulang, berarti itu termasuk di qasar, ya. Tega. Ya, hanya untuk akad walimah besoknya langsung dibawa kabur. Tapi ada yang begitu. Dulu ada salah seorang teman saya begitu, ya. Pulang, lamar, akad, walimah besoknya dibawa ke Mesir. Alhamdulillah dibawa. Coba ditinggal. Ya. Sekarang nah ini yang kelima. An-nafilatu fis safar. Salat sunnah ketika dalam perjalanan. Idza safaral muslimu lahu ayyatruka sa'iran nawafili. Jika seorang muslim dalam perjalanan dia boleh untuk meninggalkan semua sunnah min rotibatin wa ghairiha, baik itu salat sunnah rawatib ataupun salat sunnah yang lainnya. Ma'ada raghibatal fajri wal witri. Selain 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir. Maka itu hendaknya jangan ditinggalkan. Dalam perjalanan saja jangan ditinggalkan, apalagi kalau tidak kemana-mana, ya. Minimal satu rakaat saja sebelum tidur, kalau dikhawatirkan bangun tidurnya pas azan, ya. Daripada apa? Daripada tidak sama sekali, ya. Seperti itu. Fa'innahu la yahsunu tarkuhuma, karena kedua sholat sunnah tadi itu tidak baik untuk ditinggalkan. Faqad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau kuntu musabbihan aw mutanaffilan latmamtu salati." Kalau aku ingin melaksanakan salat sunnah, tentu aku akan sempurnakan salatku. Maksudnya apa? Maksudnya selama salatnya masih diqasar, maka beliau tidak akan melaksanakan salat sunnah. Tapi kalau ingin melaksanakan salat sunnah, maka beliau melaksanakan salat secara sempurna, tidak dikosor. Kama anna lil musafiri ayatanaffala bila karohiyatin masya'a minan nawafil. Tapi juga seorang musafir boleh saja kalau mau melaksanakan salat-salat sunnah apapun yang dia mau. Contohnya apa? Syukur wudu, contohnya, ya. Salat 2 rakaat setelah wudu. Tahajud juga silakan saja. Ini bukan tidak boleh. Tapi dibolehkan untuk meninggalkan sebagaimana dibolehkan untuk tetap. Biasanya orang kalau dalam perjalanan, jangankan untuk salat sunnah, ya, ada untuk salat fardu pun kadang-kadang terlalu capek, ya, terlalu capek. Contohnya apa? Contohnya orang sedang naik gunung. Naik gunung itu kalau mau salatnya di mau tahajud di sebelah mana coba? Ya. Pernah naik gunung? Ada pernah belum? Wah. Harus itu. Ya. Tadabur alam itu namanya. Antum tidak akan merasakan betapa kecilnya diri kecuali berada di puncak gunung. Awan itu ada di bawah kita. Ya. Awan itu di bawah kita. Kalaupun di gunung Lawu, Merbabu, Merapi, itu awan itu di bawah kita. Apalagi kota-kota di sini sama-sama kecil. Ya, tapi awas, jangan sampai kemudian menjadi pembawa malapetaka. Seperti apa? Buang sampah sembarangan, coret-coret kayu pakai belati, bakar-bakar sembarangan. Ya, itu bukan seorang muslim yang baik. Nah, kemudian faqad shallan nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dhuha 8 raka'atin wa huwa musafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat duha 8 rakaat ketika beliau sedang musafir. Wa kana yatanaffalu 'ala dhahri dabatihi, dan beliau juga melaksanakan salat sunnah di atas hewan tunggangannya. Ingat, ya, jangan kemudian dikiaskan ketika antum naik motor. Ya. Kemudian salat sunnah di atas motor. Kenapa? Karena itu namanya cari mati. Di atas mobil boleh tidak? kalau bukan supirnya. Ya, di atas pesawat. Kalau pilot kan ada autopilot. Ya, autopilot. Dia bisa sholat di situ. Ya. Menghadapnya kemana? Nah, disitulah kemudian berlaku ayat fa aina matuwallu fatsamma wajhullah. Kemana pun engkau berpaling, maka disitulah ada wajah Allah. Kenapa? Kalau harus menghadap kiblat, kiblat ada di bawah. Ya kan? Kalau di pesawat kiblat di mana? Di bawah. Masa harus begini salatnya? Ya kan? Sama juga ketika kalau dalam kapal laut. Ya. Walaupun ketika sedang awalnya kita menghadap kiblat dulu awal salatnya, tapi kan kapal laut itu tidak lurus begini, belok-belok. Masa kita mau belok-belok begini salatnya? Awalnya aja menghadap kiblat, kemudian kesananya. Nah, selain itu juga kalau sholat di atas kapal laut, siapkan kuda-kuda yang kuat. Ya, saya pengalaman misalnya sholat tarawih di atas kapal laut dan musholanya di Buritan. Wah, itu masya Allah. Ya, kuda-kuda harus kuat. Kenapa? Karena kalau tidak demikian saya juga hampir tertawa berkali-kali. Kenapa? Yang samping saya, wah, ke depan. Begitu yang beritanya. Makanya tidak ada yang berani imam. Jadi imam kecuali saya juga gak berani, kecuali awak kapal. Kenapa? Awak kapal sudah terlatih, saya realis di situ. Nah, kita ya. Masya Allah. Itu yang indah. Wahwa fitorikihi min safarihi. Jadi di atas hewan tunggangannya ketika beliau dalam perjalanan. Kanian umum sunnatil qasri kulli musafirin. Keumuman sunnah untuk mengqasar bagi setiap orang yang bepergian. La farqa fi sunnatil qasri baina musafirin raqibin wa musafirin mashin. Tidak ada perbedaan ya untuk sunnah qasar, baik bagi yang musafir naik kendaraan ataupun musafir dengan kaki. Maksudnya yang berjalan kaki. Wala baina raqib jimalin aw sayyaratin aw ta'iratin illa al-malah. Nah, ini dia. Dan juga tidak ada perbedaan antara penumpang unta atau mobil atau pesawat terbang kecuali kapal laut. Idza kana la yanzilu min safinatihi tuwalad dahri. Jika dia tidak turun dari kapalnya tersebut sepanjang masa, wakana lahu bisafinatihi ahlun, dan dia itu termasuk pemilik kapal laut itu, fa'innahu layusannu lahul qasru, maka tidak disunnahkan baginya untuk mengqasar. Bala alaihi ayyutimma sholatahu, tapi dia hendaklah menyempurnakan sholatnya. Kenapa? Li'annahu ka mustautinin lisafinah, karena dia bagaikan penduduk kapal laut. Jadi seperti ke awak kapal bagaimana? Kalau awak kapal kan bukan pemilik kapal, tapi kalau pemiliknya begitu ya, dia tinggal di situ selama berapa hari, mungkin sebulan dua bulan. Kalau seperti kapal pesiar itu kan sampai 3 minggu 4 minggu ya, atau bahkan sebulan dua bulan. Maka bagi pemilik koneksi itu dia tidak mengqasar, tapi menamatkan sholatnya. Lalu bagaimana dengan penumpang? Kalau penumpangnya ya mengqasar hal tersebut. Kalau sampai 2 bulan, 3 bulan seperti kalau orang kapal induk bagaimana? Nah, seperti itulah ya kapal induk. Tapi kalau bagaimana Ustaz kalau sebenarnya dia berniat tinggal di situ? Nah, mungkin bisa dikiaskan dengan orang yang sudah berniat tinggal di satu tempat. Karena kalau kapal induk kan sudah niat tinggal. Ya. Dan terus terang, siapa sudah pernah lihat kapal induk? Belum pernah. Saya pernah. Ya. Indonesia mana ada kapal induk? Kenapa? Belum punya. Memang belum punya, makanya pernahnya di TV ya. Harusnya Indonesia sudah punya minimal 3. Ya. Sesuai dengan apa? Timur, tengah, dan barat seharusnya punya ya, tapi itulah mudah-mudahan sesuatu punya. dikatakan al-jama'ah, menjama' salat. Ingat ya, jangan sampai salah rakaat. Ah, salat. Awalan hukmuhu, hukumnya. Al-jam'u rukhsatun jaizatun illa al-jam'a baina dhuhraini yaum Arafah bi Arafah. Jama'ah yang boleh dilaksanakan kecuali jama' antara zuhraini, di sini antara zuhur dan asar. Kenapa sebut zuhraini? Sama ketika terang ya dilaksanakannya. Yaitu kecuali salat zuhur dan asar dijama' pada hari Arafah, di Arafah, dan wal isya ini lailatul muzdalifah, dan salat maghrib dan isya di Muzdalifah ya. Fa innahu sunnatun la takhira fi fi'liha, itu merupakan sunnah yang tidak ada pilihan. Maksudnya adalah harus dijamak. Jadi ketika antum berangkat haji contohnya, ketika sedang wukuf di Arafah, maka wajib untuk mengapa? Menjamak salat di mana? Di Arafah ketika wukuf, yaitu salat apa? Salat zuhur dan asar. Kemudian ketika akan berangkat ke Mina lagi ya, untuk lempar jamarat, maka di tengah perjalanan di Muzdalifah, ketika mabit di Muzdalifah, itu harus apa, menjamak salat antara maghrib dan isya, baik itu jamak takhir ataupun jamak taqdim. Lama sahih anhu, sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu shalla dhuhra wal 'asra bi Arafah bi adhanin wahidin wa iqamatain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar di Arafah dengan satu adhan dan dua iqamah. Kenapa dua iqamah? Karena dua salat. Kenapa satu adhan? Karena di satu waktu. Walamma ata Muzdalifah shalla biha al maghriba wal 'isya'a bi adhanin wahidin wa iqamatain. Dan ketika sampai di Muzdalifah, beliau salat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua qomat. Ya. Tsaniyan sifatuhu, tata cara menjamak. Al-jam'u huwa ay yusalli al-musafir adh-dhuhra wal 'asra jam'a taqdimin. Jamak itu adalah seorang musafir melaksanakan salat zuhur dan asar dengan jamak taqdim, yaitu jamak yang didahulukan. Faisaliyahuma fi awali waktu zuhri, maka dia melaksanakannya di awal waktu zuhur. Artinya ketika masuk waktu zuhur, langsung sholat zuhur, kemudian iqamah lagi, langsung sholat asar. Aw jama ta'khir ataupun jama ta'khir, bagaimana caranya? Faisaliyahuma fi awali waktu asri, yaitu melaksanakannya di awal waktu asar. Jadi ketika waktu asar sampai, maka azan, lalu laksanakan sholat 4 rakaat sholat zuhur dulu, baru asar. Karena apa? Tertib, tetap tertib, ya. Tertib yaitu asar, zuhur, zuhur dan asar, baru asar, ya. Aw yajma'al maghrib wal isya'a jam'a taqdimin aw ta'khirin, ataupun menjamak salat maghrib dan isya baik dengan jamak taqdim ataupun jamak ta'khir. Fa yusalliyahuma fi waqtin wahidin, maka melaksanakan salatnya dalam satu waktu, baik waktu isya ataupun waktu maghrib, ya. Fi waqti ahadihima. Wa dhalika lamma warada, karena diriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhra salata bi Tabuk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat di Tabuk yauman, pada satu hari. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar. Fa shalla dhuhra wal 'asra jam'an, maka beliau melaksanakan salat zuhur dan asar secara jamak. Tsumma kharaja, lalu beliau keluar. Fa shalla al maghrib wal 'isya jam'an, lalu melaksanakan salat maghrib dan isya di jamak. Wa huwa nazilun bi Tabukin ghaziyan. Beliau itu berdiam di Tabuk dalam rangka untuk perang. Ya, untuk apa? Untuk perang. Kama anna li ahli al-baladi ay yajma'u bainal maghribi wal isya'i fil masjid lailatul madar. Sebagaimana penduduk suatu kampung boleh menjama' antara maghrib dan isya jika sedang hujan lebat. Ya, kalau hujan lebat seperti nanti, kalau nanti ada hujan lebat, maka disunnahkan kalau sudah selesai salam maghrib itu disunnahkan imam untuk menyuruh iqamah lagi lalu salakan salat isya dijamak tanpa qasar. Kenapa? Karena bukan dalam perjalanan. Bagaimana antara kalau seperti perjalanan zuhur dan asar? Bukan pembahasan kita. Silakan tanya kepada ustadz yang lain. Ya. Karena di sini bahasnya cuma itu. Biar penasaran. Kita konsisten ya. Baik. Awil bardi syadid atau ketika sangat dingin di Indonesia tidak pernah terjadi. Ya. Sedingin-dinginnya Indonesia itu masih bisa diatasi. Kalau dinginnya seperti di apa namanya, antum belum pernah merasakan ya seperti saya dulu dinginnya itu bagaimana? Pakai baju sampai 4 lapis, itu tidur itu pakai selimut lagi. Sudah baju 4 lapis, tidur pakai selimut lagi, pakai kaos kaki 2 lapis, pakai sarung tangan dan pakai syal. Tidurnya bagaimana? Tidurnya tutup muka semua. Kenapa? Karena kalau masih terbuka muka, menghirup udara pun dingin. Pakai kalau ketika sedang baca buku begini ya, baca buku kan sambil dobas selimut, tiba-tiba bukunya jatuh, ah sudahlah tidur, kenapa? Pas ngambilnya dingin, padahal emang malas aja. Tapi banyak kan begitu. Nah di Indonesia tidak ada ya. Makanya kalau musim dingin seperti di Mesir itu tidak ada sering-sering mandi. Kenapa? Karena akan merusak tulang. Mandi paling banyak 3 kali seminggu sehari, seminggu. Keramas cukup sehari seminggu, sekali seminggu. Waduh, Ustaz ketombean, bukan Ustaz ketombean. Karena pernah kejadian karena kemudian ketika habis mandi tidak kering, tidak pakai hair dryer, mungkinnya pakai hair dryer juga kan. Ya. Tidak pakai hair dryer keluar sering begitu, akhirnya sakit kepala, airnya masuk dalam otak. Ya. Kalau di kita ini tidak ada kedinginan, kada. Maaf ya, jangan jadikan alasan buat antum sini. Aurih atau karena angin. Angin di Indonesia tidak seperti Timur Tengah ya. Ada kalau sesapan ceroba namanya badai pasir. Jadi ketika angin itu apanya angin kan itu mau pasir gelap. Saya pernah terjebak di tengah-tengah itu karena tidak baca ramalan cuaca. Pantaslah kok dia di halte bis orang pada kosong, nggak ada, saya sendirian. Terus berat tahu itu akan ada badai pasir dan saya terjebak di situ. Malum, baru tahun pertama. Ya, setelah itu hati-hati, masuk pasir semua. Wa idza kashfa alaihim ruju' bi masjid. Jika memang sulit bagi mereka untuk kembali lagi dalam rangka melaksanakan salat Isya di masjid. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjama antara Maghrib dan Isya pada malam yang hujan. Bukan gerimis ya, hujan lebat. Jangan gerimis mah. Ah, itu tidak penting. Jadi hujan sampai apa kalau kita berjalan pun basah. Itu katakan demikian. Jadi kalau jalan pun kita basah, walaupun pakai payung pun tetap basah. Nah kalau begitu di Bandung sering, apalagi masa-masa sekarang ini, ya. Tapi sudah 3 hari kering ya. Kama anna lil maridhi ayya jama'a baina dhuhraini wal isya'ain, sebagaimana orang-orang yang sakit, ya, yang tidak bisa berdiri, yang hanya berbaring atau sedang dirawat di rumah sakit, di infus, contohnya ya, boleh untuk menjama' sholat zuhur dan asar dan juga menjamak salat antara maghrib dan isya ya. Idza kana yashqu alaihi ada'u kulli salatin fi waqtiha, jika sulit baginya untuk melaksanakan ya setiap salat pada waktunya. Kenapa? Orang sedang dirawat ya, sedang dirawat di infus ini di, apa pakai oksigen, sedangkan untuk berdiri saja, untuk duduk saja kadang-kadang mesti dibantu. Tapi dia masih sadar. Selama masih sadar dan dia seorang muslim berakal, berakal termasuk sadar ya, maka dia wajib untuk sholat, tidak ada alasan. Maka di situ ada diringankan itu apa? Dijam sholatnya. Idz'illatul jam'i hiya al-masyaqqah, karena alasan dari menjamak sholat itu adalah kesusahan. Ya, susah dalam melaksanakan. Makanya dalam kaidah usul fikih sebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, artinya kesusahan mendatangkan kemudahan. Sesuai dengan dalam surat apa? Hah? Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Ya. Juga dalam ayat yang lain, ya. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Dalam surat Thoha, ya. Allah tidak menjadikan ada keberatan di dalam agama ini. Jadi tiap ada yang berat pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famata hasalatil masyaqqatu jaza al-jam'u. Dimanapun terdapat kesulitan, kesusahan di dalam melaksanakan sholat, maka boleh untuk dijamah. Waqad ta'ridu al-hajatul syadidatul muslimi fil hadari qal khawfi 'ala nafsin aw 'aradin aw malin fayubahu lahul jam'u. Kadang-kadang ada sebuah kebutuhan yang sangat mendesak yang menimpa seorang muslim, ya, di mana di tempat tinggalnya, seperti takut atas dirinya sendiri, takut atas kehormatannya, atau takut atas hartanya, maka dibolehkan baginya untuk menjamah. Dan ini pembahasannya lebih mendetail lagi. Ini hanya kaidah umumnya saja. Tapi ini perlu didetailkan. Ya, pembahasannya tentu tidak di sini. Detailkannya seperti apa beratnya? Contohnya kalau ya, contohnya kalau sepertinya dia tidak dijamah, maka dia akan kehilangan nyawanya. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang akan melaksanakan sholat, melaksanakan operasi. Ya, operasi. Nah, saat operasinya, contohnya sekitar jam 1 diprediksikan selesainya sekitar jam 6 atau jam 7. Ada yang begitu, banyak operasi yang lama begitu kan? Maka dia pada saat itu sholat langsung dijamak. Ya. Sholat zuhur dan asar. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti dia akan ketinggalan sholat asarnya. Dan belum tentu dia sudah sadar ketika apa? Ketika karena antara dibius dengan sadar itu kan lama. Kadang-kadang perlu ditempelin dulu biar sadar itu. Iya, memang kejadian begini biar sadar. Ajak bicara terus. Ini nanti sudah mata terbuka, nanti gini lagi terbuka begini terus ajak bicara. Ya. Dan lebih kasihan lagi ketika belum buang angin itu belum boleh makan. Hanya ini dia apa di kasih air kapas. Ya, nanti jangan sampai merasakannya lah. Faqad sahih, ada sahih dari Nabi SAW, jama'a fil hadari marratan lil matar. Bahwasanya Nabi SAW pernah menjamak tempat tinggalnya satu kali tanpa ada hujan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan inna Nabi SAW shalla bil madinati sab'an al-zuhra wal-asra wal-maghriba wal-isya. Bahwasanya Nabi SAW sholat 7 dan 8 rakaat. Maksudnya apa? 7 itu antara maghrib dan isya. Kan 7, 3 tambah 4. Dan 8, 8 artinya antara zuhur dan asar. Ya. Wa suratahu. Nah, tapi begini cara menjamaknya, tidak sama dengan biasa. Bagaimana cara menjamak? Ayu akhir zuhra wa yuqaddimul asra li awali waqtiha, yaitu melaksanakan salat zuhur di awal waktunya ketika menjelang apa? Menjelang salat azan asar. Contohnya azan asar sekitar jam 3 lewat 1 contohnya, maka dia melaksanakan salat salat zuhurnya sekitar jam 2 lewat 55 menit contohnya. Selesai salat zuhur langsung azan asar, dia langsung salat asar. Jadi melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat zuhur di akhir waktu dan melaksanakan sholat asar di awal waktu. Demikian juga maghribnya di sini sebutkan, ya. Wa yuqaddimul isya li awali waqtiha wa akhirul maghrib, mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Kenapa? Karena dua sholat tadi yaitu zuhur dan asar itu kan waktunya berdekatan, Ya. Jadi ini diakhirkan, diawalkan. Demikian juga maghrib isya itu berdekatan, maka maghrib diakhirkan, isya didahulukan. Seperti itu cara menjamahnya. Bukan kemudian ketika azan azan zuhur langsung salat maghrib, salat zuhur dan asar. Tapi seperti tadi cara melaksanakannya. Jim, salatul mariyub, cara salatnya orang yang sakit. إذا كان المريض لا يقدر على القيام مستندا إلى شيء صلى قاعدا. Jika orang yang sakit itu tidak bisa berdiri dengan bersandar pada sesuatu pun, maka dia boleh salat duduk. Jadi kalau masih bisa berdiri walaupun hanya bersandar di tiang contohnya, atau bersandar di tongkat contohnya, di tongkat begini salatnya, maka dia masih harus salat berdiri. Jika tidak maka salat duduk. Duduk di mana? Bertahap, ya. Kalau masih bisa di kursi, di kursi. Kalau tidak maka di bawah. Ada yang begini. Ada yang dia bisa salat tapi tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Maka pada saat itu dia salatnya apa? Salatnya berdiri, ya. Tapi sediakan kursi di belakangnya. Ruku ketika sujud dia duduk, sujud sambil duduk. Kenapa? Karena apa yang tidak dilaksanakan semua, maka jangan tinggalkan semua. Dia laksanakan. Ya, seperti itu. Wa idza ajiza 'anil qu'ud, jika dia tidak bisa berdiri, dia bisa sambil duduk, shalla 'ala jaka, salat di atas pinggangnya. Ajiza shalla mustalqiyan wa idza. Dan jika ternyata tidak mampu juga, maka sholat sambil berbaring. Berbaring begini, bukan sambil tengkurap. Ya. Ala qafahu madar jilahi al-qiblah. Dengan apa? Sedapat mungkin kalau bisa kakinya menghadap kiblat, ya. Diluruskan menghadap kiblat. Kiblat sana ya. Kiblat, ya. Wa yaj'alu sujudahu akhfadhu min ruku'ih. Maka dia jadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Jadi kalau sepertinya begini, sujudnya begini, rukunya begini, maka rukunya seperti ini, ke bawah lagi. Ya sambil berbaring tadi, ya. Pakai isyarat apa? Kepala. Demikian juga kalau duduk, ya. Kalau duduk contohnya di kursi, maka kalau sujudnya begini, rukunya begini, maka sujud lebih bawah lagi. Jangan disamakan. Ya. Wa in ajiza 'ani ruku'i wa sujudi aw ma'a imaan, jika dia ternyata tidak mampu juga untuk ruku dan sujud, maka apa? Maka dia memberikan apa? Memberikan tanda saja. Baik apa? Baik walaupun hanya dengan apa? Dengan kedipan mata. Ya, kedipan mata begitu. Dua-duanya ya, jangan sebelah begini. Ya. Aw wala yatruku sholata bihalin, tidak boleh meninggalkan sholat apapun kondisinya. Ya, kenapa? Karena kau sudah tidak bisa melaksanakan sholat cuma satu, disolatkan. Ya. Liqauli Imran bin Husain radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kanat bi bawasir, aku pernah punya penyakit wasir. Apa itu wasir? Ambeien. Ya. Fasa'atu Nabi SAW ani sholah, maka aku bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat. Karena kalau orang ambeien itu kan tidak bisa duduk, ya. Sakit kalau duduk, katanya. Ya. Dan na'udzubillah, saya tidak mau. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, sholli qa'iman, engkau berdirilah, sholatlah dengan berdiri. Fa'illam tastati' faqa'idan, jika tidak bisa, maka dengan duduk. Fa'illam tastati' fasholli ala janbik, jika engkau tidak mampu juga, maka sholatlah di pinggangmu. Fa'illam tastati' famustalqiyan, jika tidak mampu juga, maka sambil berbaring. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak apa? Tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, ikhwati fillah, sampai di sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Karena untuk suatul khauf ini pembahasannya panjang, dan kalau cepat nanti antum akan salah antum memahaminya, karena tata caranya berbeda-beda. Ya, suatul khauf ini ada Kalau di sini disebutkan dua cara. Bahkan pas saya pernah belajar itu ada empat cara suatu khauf itu. Ya, nanti kita lihat caranya, mudah-mudahan bisa untuk dipraktikkan pada saatnya. Jika ada pertanyaan maka fadhol. Wallahu ta'ala. Ya, silakan tanya. Saya silakan bertanya bagi ikhwan, angkatannya ada apa sebenarnya yang bertanya? Itu sana. Itu dulu. Apakah sholat jamaah sama hukumnya sama sholat qasar untuk sudah usaha musafir dan tim musafir itu setelahnya pada hari di sana, apakah sama hukumnya harus diteruskan jamaah atau boleh enggak? Apakah jamaah dan qasar itu sama? Jadi begini, sebagian ulama menyebutkan bahwa kalau sudah tinggal bermukim di satu tempat walaupun hanya sementara, ya tadi disebutkan 4 hari ya, maka itu sudah tidak diqasar tapi masih tetap boleh dijama. Ya, tidak diqasar lagi, sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi ada mengatakan juga kalau tidak diqasar maka tidak dijama sekalian. Seperti itu yang mengatakan demikian. Ya, silakan mau ambil pendapat yang mana ya. Wallahu a'lam. Itu tuh dulu kasihan. Pojok. Foto. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Mau bertanya, kalau misalnya saya melaksanakan sholat jamaah takhir. Nah, tapi saya melaksanakannya sholat asar terlebih dahulu. Karena sudah masuk waktu asar. Jadi sholat asar dulu, niatnya 4 rakaat, baru sholat zuhur 4 rakaat. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Dan kalau misalnya tidak sah, apakah sholat yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya apakah diterima atau bagaimana? Wayak. Baik, kalau yang sudah maka mudah-mudahan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, untuk kesananya lagi maka sesuai dengan pendapat jumhur ulama bahwa laksanakan sholat yang lebih awal dulu seperti itu, lalu itu tidak perlu diulangi lagi ya. Masuk qasar juga berarti, bisa ya ya. Wallahu a'lam. Wayak, silakan itu belakang dulu yang kaos manusia perubahan. Plat B ya? Iya. Antum KTP-nya mana? Jakarta. Jakarta. Berarti kalau ke Jakarta kan bukan musafir, tapi pulang kampung. Iya. Iya. Jadi berarti saya mungkin tuh di dua tempat itu. Kalau kan aslinya kalau sekarang kan mungkinnya di Bandung. Kalau di Jakarta tuh saya. Antum niatnya ke Jakarta musafir atau pulang kampung? Pulang kampung. Sekarang pulang kampung dan antum juga memang tidak berniat untuk pindah KTP kan di sini, maka itu lihat keberan niatnya bukan niat musafir tapi niat mukim ya. Allah Allah. Itu ada kertas di belakang. Silakan. Ya, ya. Ini kemarin kejadiannya waktu saya lagi musafir dan di sini ke Jakarta. Waktu itu sempat sholat. Antum orang? Orang, mana ya? KTP kan orang, cuma tinggal di sekarang mungkin juga. Jawa Barat berarti kan? Iya. Ya, kemarin waktu ke sana sempat sholat di masjid. Di masjid itu jamaah buat jamaah sama buat sholat bukan jamaah tuh dipisah. Kok bisa? Nah, ada petunjuk arahnya gitu. Kalau yang jamaah ke sini, kalau yang ruangannya terpisah. Satu gedung. Subhanallah. Itu ya. Saya tidak tahu apakah ada yang membolehkan seperti itu. Kecuali kalau ruang berbeda. Kalau masjid, itu kan Nabi SAW melarang dua imam dalam satu masjid. Saya tidak bisa berkata-kata. Jadi hanya mengatakan subhanallah saja. Jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah ikut ya, jangan melaksanakan sholat sendiri. Karena orang yang mukim itu lebih berhak terhadap masjid dibandingkan yang musafir. Ya. Allah a'lam. Ya, silakan. Ini orang Jakarta lagi tuh. Nyambung yang tadi, Ustaz. Ya. Kalau misalkan nyambung yang tadi, emang tadi udah bicara. Pertanyaan sebelumnya tadi. Oh, iya. Itu Ustaz, kalau misalkan larangan tadi itu apakah itu berarti membatalkan atau tetap sah sholatnya dan dihitung pahala? Larangan tadi. Wallahu a'lam. Larangan yang dua imam dalam satu itu ya. Maka kalau secara zahirnya itu adalah membatalkan sholatnya. Ya, secara zahirnya membatalkan sholatnya itu. Dilarang ada dua imam. Kalau imamnya dibatalkan berarti makmumnya batal tidak? Batal. Ya, kalau sepertinya imamnya batalkan ganti imam yang lain sama saja. Imamnya dibatalkan semua. Zahirnya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Bila belum melaksanakan sholat isya karena tidur dan bangun setelah azan subuh, apa boleh sholatnya di jamaah? Itu bukan di jamaah namanya, tapi itu namanya di qadha. Ya, di sholat isya-nya. Pada saat ingat, yaitu saat kapan? Yaitu pada saat bangun. Makanya jangan sampai sholat jangan sampai tidur sebelum isya. Ramadan ya, ketika Ramadan jangan sampai maghrib. Apa? Nanti bangunnya setelah subuh. Akhirnya tidak sahur, tidak buka ya. Nangis itu nanti. Ya. Lah iya kan? Ya. Sudah sholatnya tertinggal, berapa sholat tertinggal itu? Dua sholat, yaitu sholat maghrib dan isya. Bangun-bangun subuh, betul kan? Ya. Kita tinggal mengucapkan doa sungkawa saja. Wallahu a'lam. Bagaimana apabila kita safar kemudian mengqasa salat tapi ketika sampai di rumah ternyata masih ada waktu untuk melaksanakan salat itu? Apakah kita ulangi salat waktu itu apa sudah gugur? Contoh qasa zuhur dan asar sampai rumah masih waktu asar. Bila prediksi. Ini safarnya kemana dulu ini? Mungkin seperti tadi ya, pulang ke kampung ya. Berarti dalam perjalanan ke kampung, kota halaman ya. Masa ke Jakarta kampung halaman ya, ke kota halaman ya. Nah, kalau seperti itu sampai di rumah masih ada waktu, ya tetap sudah selesai saja, tidak perlu diulangi lagi. Ya, sudah mumpuni tadi, sudah apa? Sudah tercukupi salat qasar dan ininya. Karena apa? Karena mengqasar dan menjamak salat itu bukan karena prediksi apakah sampai di sana keburu ketinggalan salat, bukan, tapi karena di perjalanannya tadi. Ya. Baik sampai di sana sholat itu masih ada tidak, selama perjalanannya tadi kalau menurut dalam buku ini sekitar 48 mil atau sekitar 75-80 km. Contoh berangkat dari sini ya, kalau sepertinya sedang lancar itu kan 3 jam sampai ya, itu berangkatnya sebelum zuhur sekitar jam setengah 12 ya. Setengah 12, sekarang jam 9:06. Setengah 12. Nah, di rest area sholat jamak situ. Ternyata sholat jamak dan qasar. Kita sampai jam setengah 4 sudah sampai di rumah. Apakah perlu diulangi? Tidak. Karena apa? Syarat untuk qasar dan jamak sudah terpenuhi, yaitu apa? Perjalanan dan jarak. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi tidak perlu prediksi-prediksi ya. Amin. Apabila saat di rumah tiba-tiba perut sakit yang menyebabkan kita tidak bisa sholat sambil berdiri dan juga waktunya masih panjang, apakah boleh tiba-tiba duduk? Boleh, ya. Karena apa? Karena ini sakit dan sakit itu salah satu uzur untuk tidak melaksanakan sholat sambil berdiri. sakit perut sampai sampai bisa tidak berdiri, pernah enggak? Saya pernah. Ya. Kita pun pernah masuk angin sampai memang tidak bisa berdiri. Boleh, boleh satu doh ya pada saat itu. Apakah boleh saat orang yang sakit dengan sholat berbaring kakinya tidak menghadap kiblat karena mungkin di kondisi tertentu sulit dipindahkan posisinya? Ini kan tadi hanya sekedar disunnahkan saja. Nah kalau kondisi tertentu, contohnya di rumah sakit ya, apalagi di kelas ekonomi, mau pindah-pindahkan, itu namanya cari masalah. Ya. Jangankan di kelas ekonomi, di kelas VIP saja sulit dipindah-pindahkan. Kenapa? Karena nanti berarti pindahkan instrumen-instrumennya, pindahkan oksigen, pindahkan infus, pindahkan apa, malah tambah apa? Tambah parah sakitnya. Sedangkan ya, sholat sambil berbaring itu untuk mempermudah. Ini hanya apa? Hanya sekedar apa? Sekedar anjuran saja ya. Kalau mampu, kalau tidak mampu maka tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam. Ketika sedang safar, apakah kita boleh menjamak? Apakah hanya boleh dikosor? Seperti katakan tadi, ya, bahwa selama dalam masih perjalanan, maka boleh jamak dan kosor. Ya, boleh jamak dan kosor. Karena ilahnya ada, itu apa ilahnya? Alasannya apa? Masyakkah, yaitu berat. Ya, Allahu a'lam. Jadi kalau pulang kampung di perjalanannya tidak boleh jamak ataupun qasar. Tidak boleh itu ketika sampai. Kalau ada perjalanan masih tetap ya. Boleh di jamak dan qasar. Kalau pulang kampung, mau pulang kampung mau pulang kota ya. Selama perjalanannya tadi memenuhi syarat untuk jamak dan qasar, maka itu boleh jamak qasar. Tapi sampai di rumah ruhsahnya langsung hilang ya. Wallahu a'lam. Mohon penjelasannya bagaimana sholat dengan cara dipinggang. Ya berbaring begini, menghadap begini, ya. Jadi seperti orang yang bukan, tapi bukan begini ya, hanya mungkin saja berbaring di atas pinggangnya. Siapa yang mau jadi contoh? Coba tuh berbaring sampai di atas pinggang. Biar melihat, ini yang bertanya biar melihat. Ngadapnya ke saya aja, jangan ngadap ke sana. Berbaring ke pinggang, sini. Depan sini, biar ada yang lihat. Gak usah. Ya begitu. Nah begitu. Bukan tidur itu. Nah begitu. Tangan di apa namanya, disedekapkan menghadap sana. Ini boleh pakai bantal ya. Biar apa? Biar tapi yang tidur. Dan diusahakan menghadapnya ke kiblat. Dan diusahakan di sebelah kanan. Karena Nabi SAW menyukai yang kanan. Ya sudah. Nanti ketiduran. Allah Ta'ala. Ada lagi? Ya, Fadhol. Perasaan kemarin pernah dibahas ya? Belum ya? Saya membahas di mana itu ya? Isya sama maghrib ya? Ini memang dilema ya. Masa kita salam duluan ya? Dan itu tidak sah kalau salam duluan. Ada lagi satu lagi itu. Jadi untuk masalah itu ya, itu masalah yang cukup pelik. Ada kemungkinan bahwa lebih saya merujuk dulu, saya jawab minggu depan. Saya takut salah nanti saya akan masuk neraka lagi. Antum masuk neraka semua nanti. Saya pengen minggu depan. Allah, saya tidak benar-benar sekarang. Saya ini lagi. sebelah sana satu lagi. Ingatkan minggu depan ya, jangan bolos. Catat, catat. Alhamdulillah, saya suruh murjaah lagi. Apakah boleh membuat jemaah baru dan iqamah dikumandangkan langsung pada jemaah sebelumnya belum melakukan salam? Ya jangan. Berarti itu dua jemaah. Tunggu salam dulu baru iqamah. Ya. Kemarin Anda menyimak materi haid bahwa jeda haid 5-6 lalu haid lagi tidak mengapa. Namun yang Anda alami sekarang sudah 3 kali berturut-turut haid 9 hari, jeda 5 hari lalu haid lagi. 5 hari menjadi 13 hari menjadi 3 bulan yang lebih enak haid hanya 9 hari bukan. Baik. Jadi begini. Pertama periksakan dulu ke dokter. Ya, untuk meyakinkan apakah itu benar haid atau ada gangguan hormon. Ya. Nah, kalau sepertinya dokter itu mengatakan itu gangguan hormon bukan haid, maka itu menjadi istihadhah. Ya, untuk memastikannya karena ini kelihatannya tidak teratur. Ya, masa jedanya 5, 6, 7 hari. Tapi ini haid 9 hari, jeda 5 hari, lalu haid lagi 5 hari menjadi 13 hari. Masya Allah. Berarti mungkin harus periksakan ke dokter. Karena kadang-kadang ini masalah psikologi ya. Nanti antum harus tahu yang laki-laki ya. Kadang-kadang perempuan itu karena masalah psikologi itu haidnya jadi teratur. Bahkan ada orang dulu yang berhenti haidnya selama 1 tahun penuh. Kenapa? Karena ya kaget di tempat baru. Seperti itu. Sampai diperiksakan, kata dokter ya biasa, wajar ini katanya, kata waktu bidan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi lebih baik periksakan ke dokter untuk meyakinkan. Mengapa saat ana haid setelah suci kembali sangat sulit sekali untuk menaikkan iman? Karena tiap haid mengalami futur yang lebih rentan jauh dibanding biasanya. Bagaimana cara supaya tidak terlalu futur? Dan juga bagaimana cara agar rajin dapat rajin berdoa saat haid? Dan apakah jarang berdoa termasuk golongan orang sombong dan munafik? Taip. Ya, ukhti. Memang kebiasaan orang haid itu adalah apa? Adalah malas bangun subuh, merasa tidak akan sholat. Nah, pada saat itu maka ketika haid, apapun kondisinya, saya tahu bahwasanya, walaupun saya tidak pernah merasakan, bahwasanya di antara akhwat itu ada yang ketika haidnya itu sakit. Ya, sakit perutnya itu atau rahimnya itu sakit. Dan memang itu biasa seperti itu. Dan kalau memang bisa membeli minum penahan sakit maka minumlah. Ya, baik itu minum Kiranti ataupun Feminax ataupun apapun itulah, ya. Seperti ada pernah minum Kiranti ya? Oh, enggak. Jangan ya. Seperti itu. Nah, makanya ketika haid itu jangan kemudian sama sekali tidak beribadah. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan baca Quran tidak masalah ketika sedang haid. Maka tetap baca Quran walaupun tidak menyentuh. Zikir pagi dan sore tetap laksanakan. Ya, walaupun tidak sholat. Karena untuk melaksanakan zikir pagi dan sore tidak disyaratkan sudah sholat atau sedang sholat, tidak. Tapi kalau sepertinya itu tidak dilaksanakan pasti akan futur, pasti saja. Coba saja antum ketika sudah biasa sholat tahajud berhenti saja seminggu, bagaimana mulai lagi? Perjuangan berat. Biasa olahraga gitu ya, lari sehari mungkin 5 kilo, 10 kilo. Kemudian apa? Ada karena kesibukan berhenti 10 hari. Wah, itu untuk mulai lagi itu melihat sepatu saja malas. Nah, demikian maka dikontinyukan. Walaupun volumenya berkurang, tapi tetap laksanakan. Karena apa? Karena menjadikan futur itu adalah ketika berhenti sama sekali. Maka jangan dihentikan. Kalaupun merasa futur, bukan dihentikan, tapi kurangi porsinya. Orang merasa bosan itu wajar. Manusia itu memang suka bosan. Ya, kecuali apa? Yang tidak bosan. Minum air dan makanan pokok. Indonesia makanan pokoknya nasi. Di Mesir makanan pokoknya roti. Ya. Maka tidak akan bosan. Tapi yang lain itu akan bosan. Ya, makanya kan dalam sebuah cerita anekdot yang membuat darah tinggi itu bukan apa? Bukan daging kambing, tapi apa? Tahu tempe. Ya, pernah ceritanya kan? Ya, cuma cerita bohong sih. Ketika dua orang, satu kasih daging terus, satu kasih, akhirnya yang satu marah kan, dibanting. Nah, itu kan akhirnya kesimpulan apa? Tempe menaikkan si darah. Itu eksperimen apaan itu? Ya, seperti itu ya, wallah alam. Satu lagi, ini terakhir insyaallah. Perantau yang tinggal 5 di satu kota tapi tidak ganti KTP, apakah sunahkan qasar juga? Lebih baik seperti yang dikatakan, ya, dikatakan bahwa kau sudah 4 hari mukim, lebih baik untuk menamatkan sholatnya. Kenapa? Jangan sampai, kalau laki-laki contohnya ya, kalau laki-laki jangan sampai tertinggal sholat berjamaah di masjid, ya, seperti itu. Adapun untuk perempuan juga kan, lebih baik sholat pada waktunya, ya, seperti katakan tadi bahwa tetap di, lebih baik ditamatkan sholatnya kalau sudah lama waktu di atas 4 hari. Wallahu a'lam. Kenapa? Ya udah, terakhir ya. Janji. Ya. Jadi ini kasus teman saya sih. Jadi dia emang ada penyakit sebelumnya. Jadi sebelumnya itu 2 harinya gak tidur. Terus akhirnya dia bisa tidur, tapi demnya sampai 2 hari juga. Jadi dia sakit sehari. Jadi sholat itu memang sholatnya laksanakan semua itu. Iya. Ketika sadar kode. Kan itu kan cuma satu hari ya. Cuma satu hari bisa laksanakan. Contohnya apa? Contohnya ketika sholat zuhur, dia sholatkan zuhur yang tertinggal tadi. Jadi sholat zuhur yang sekarang tambah zuhur yang tertinggal. Sholat asar, asar yang sekarang, asar yang tertinggal. Sholat maghrib, maghrib asar yang tertinggal. Bukan langsung di apa? Bukan langsung di. Wah. Di apa? Dihabiskan semua. Itu memberatkan. Bisa begitu kan? Mungkin keterangan dari para ulama. Ya. Allah a'lam. Taib ikhwati fillah. Alhamdulillah sampai di sini pertanyaan kita. Kajian kita untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dari saya dan syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, dan nanti akan saya kerjakan lagi jika ada jawaban yang tadi saya jawabkan itu kurang sebagaimana para ulama, akan saya ralat di minggu yang akan datang insyaallah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.